Oke. Ini spesial buat warga Desa Berantak Kulon, Welahan Jepara, Jawa Tengah. Jepara, Jawa Tengah. Yes. Itu. Oke. Itu tadi juga spesial request dari Polres Semarang gitu. Oh, Polres Semarang. Polres Semarang. Yes. Buat mas-masmu, kita goyang bareng-bareng aja ya. Spesial buat para sahabat-sahabatku. Juga kalian Mas Bos, kita goyang lagi Mas Bos. Para sahabat-sahabatku SMP, SMP Indonesia, kita goyang lagi Bos. Asik. Semenggal rasa niati krungu kabari ko wis tu ganti sing eling tau mengenang di janjine mas yo paran sing arep ninggalne kami dulu dong.